Jauh aku berjalan untuk mencari sekeping harapan. Mungkin ku temui di ujung negeri ini, tak ingin lupa bumi pertiwi. Hujan emas di negeri sana, tak ingin aku berpaling muka. Biarlah derita duka tiada tawa, ku sambut semua dalam senada. Oh, tak peduli aku gelap. Berlari di atas duri dan terus mencari. Di mana, pada siapa ku harus bertanya. Di mana bahagia akan ku jumpa. Tuhan tunjukkanlah. Di negeri sana, tak ingin aku berpaling muka. Biarlah derita duka tiada tawa, ku sambut semua dalam senada. Cari di mana, pada siapa ku harus bertanya. Di mana bahagia akan ku jumpa. Tuhan tunjuk.